من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عمري بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عمري يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Barang siapa memusuhi, ini hadis qudsi. Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa memusuhi salah seorang waliku, merujuk pada siapa? Merujuk pada siapa? Amanu wa kanu yattaqun. Beriman dan juga orang itu bertakwa. Itu wali Allah. Siapa musuh orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ah, bukan wali itu dia merujuk pada grup dia. Dia duk cerita pasal tok guru dia, tok syekh dia. Oh ni tok syekh ni, wali apa semua ni ni ni. Hadis Nabi bersabda, barang siapa yang memusuhi salah seorang waliku, dia bukan merujuk pada individu tertentu, dia merujuk kepada orang yang beriman dan bertakwa. Hakikat sebenar keimanan dan ketakwaan seseorang, siapa tahu? Siapa tahu? Allah Subhanahu wa taala tahu. Sebab tu dia tak ada indikator dia. Kita mungkin boleh nilai dia rajin bismillah jemaah, takat-takat tu yang kita boleh nilai. Selebihnya tak tahu. Subjektif. Allah yang tentukan tahap mana iman, tahap mana kedudukan dia. Lepas tu kita heran khawarij semayang bang, solat, puasa, baca Quran lagi bagus, tapi khawarij. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu dia bukan mudah-mudah nak bagi title ni. Dia bukan lagu Datuk, dia bukan lagu Tan Sri, dia bukan dapat bintang, dia bukan lagu tu. Tuan-tuan dan puan-puan, dia hal yang berbalik kepada penentuan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dia kata di sini, barang siapa memusuhi salah seorang waliku, maka aku umum perang terhadapnya, kata Allah. Tidaklah seseorang hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai kecuali dengan melaksanakan apa yang aku fardukan kepadanya. Tetap. Kemudian hamba-Ku sentiasa mendekatkan diriku dengan melakukan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Tidaklah seorang hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai. Apa yang Allah lebih cintai? Iaitu amalan fardu. Kemudian nak bagi Allah cinta kepada dia, lepas dah dekat dengan Allah, nak bagi Allah cinta kepada dia, tambah dengan amalan-amalan an-nawafil, amalan-amalan sunnah. Perkara-perkara yang memperindahkan lagi ibadat kita, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kemudian kita baca sikit dia punya ni. Dia dah tulis di sini, menarik. Dia kata, sebutan waliullah, perenggan kedua, muka surat 65. Kepada orang yang tidak mampan ditikam. Yang tidak mempan ditikam, maknanya yang tidak lut ditikam. Tikam tak lut. Dulu tu, dia kata, wali itu apa ni, peluru tu biasa tembak tu. Zaman British, zaman Belanda lah apa semua tu, dia tepih gitu. Tepih luruh-luruh jadi daun. Pasti buat luruh jadi daun. Dia baca alam tarakai fafa'ala rabbuka ashabil fil. Jadi dia baca surah Al-Fil tu, peluru tembak main kat luruh jadi daun tu. Oh yang ni cerita-cerita ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi ini masalah besar. Okey. Dia kata dapat berjalan atas air, dapat terbang atau hal-hal luar biasa yang lainnya harus di uji ulang. Apakah mereka beriman dengan keimanan yang benar? Apakah mereka bertakwa kepada Allah? Apakah mereka sentiasa menjalankan kewajipan-kewajipan agama? Apakah mereka mendekatkan diri dengan Allah dengan amalan-amalan sunnah? Jika setelah diuji ulang ciri-ciri tersebut tidak terdapat kepada mereka, maka sebenarnya mereka wali-wali syaitan. Sebenarnya. Sebab itu kata, antaranya disebut oleh Al-Imam Al-Baghdadi rahimahullah. Apa kata dia? Dia kata, إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَطِيرُ فِي السَّمَاءِ وَيَمْشِي عَلَى الْمَاءِ وَيُخَالِفُ السُّنَّةِ فَعَلَمْ أَنَّهُ شَيْطَانِ. Kalau kamu melihat seseorang itu, dia terbang di langit. Terbang di langit. Dia bercakap dari dulu. Dan jika kamu melihat dia berjalan di atas air, sedang perbuatan agamanya menyelisihi sunnah Nabi SAW, ketahuilah dia itu syaitan. Kadang-kadang kita pi sebahagian ni, saya tak kata semua lah, sebahagian rumah tu untuk bomo ni, sebahagian masa kita nak naik tu je, ni main daripada kampung ni, tahu dah. Dia check mana tak tahu kan, main daripada kampung ni sakit ni, ada orang balik 3 balik ah, tahu alamat apa semua, tahu semua dah. Kita buang tak cantik jadi hebat ni. Ni memang patut baca ayat Quran semua bagus. Tengok-tengok tuan-tuan dan puan sekalian, tak pakai baju. Takkan baju tak apalah satu hal. Ni nam pusat terkeluar sembuh ni. Lagu mana wali aku ni? Man, dalam kepala ada tengkorak, kepala kebau semua ni apa ni? Lepas tu dia cakap-cakap bab agama apa semua tu. Cincin 8 ni. Berat cincin dari tangan nak angkat punya jenuh. Letak atas meja. Kadang-kadang cincin batu besar tu. Kita tengok menggerun. Tuan-tuan dan takkan tu ciri-ciri wali. Wali amanu wa kanu yattaqun. Nabi pakai cincin macam mana? Tangan mana Nabi pakai cincin? Tak pula khilaf tangan kanan kiri. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Berapa banyak Nabi pakai semua ke? Dah, satu jari yang Nabi pakai. Pakaian Nabi bertemu dengan sahabat. Nabi mesti bila bertemu dengan sahabat, mesti ada dua pakaian. Dua helai pakaian. Maknanya ridak dan juga bawah. Ridak yang letak kat atas. Lepas tu kain kat bawah. Mesti ada dua pakaian. Lepas tu kita pula pergi dengan ni, dengan aurat tak tutup pun semua tu. Jampi baca Al-Quran kat kita macam tak kena. Semayang masjid tak. Masjid satu hal lah, tak apalah kata nak kata yang tu khilaf, sunnah dan sebagainya. Bukan wajib, tak apa. Tapi tak mayang terus ni. Ini masalah. Oh, yang penting boleh terbang. Oh, dia terbang tinggi tu. So, kira terbang tu masalah. Jadi ini mentaliti. Mentaliti sebagian orang. Memang benar dia kata, seorang waliullah terkadang mengalami hal-hal luar biasa. Kita tak nafi benda tu. Kita tak nafi. Dia kata contoh, seperti pasukan kaum muslimin yang jauh di seberang lautan dapat mendengar suara Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang bagi. Pernah berlaku ketika Umar zaman dia kan hantar keluar perang banyak untuk memperluaskan kuasa kaum muslimin. Tuan-tuan, dia bagi arahan daripada dengar. Daripada jauh. Radhiyallahu anhu, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tapi tengoklah Umar lagu mana. Tengok dia lagu mana. Batang tubuh tu dah di syurga dah. Confirm atas muka bumi. Hang ahli syurga. Lain cerita dia. Ni nak sama hang tu hang daripada yang duduk dekat Yaman ke, yang duduk dekat Mekah ke, yang duduk dekat Nuh. Aku dengar malam dia bisik tu. Tentu mengarut lah yang tu. Boleh ada seorang, ada satu ajaran tarikat. Ada satu, bukan saya kata semua. Ada satu ajaran tarikat. Saya pernah, sahabat saya pernah ikut tu. Dia zikir. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam majlis zikir tersebut, dia tiba-tiba dia pingsan. Tu semua orang berhenti semua. Tunggu lama, tunggu. Lepas tu dia bangun balik. Lepas tu dia sedih. Dia buat muka sedih tu, tahu apa siapa? Dia nak tergelak. Dia kata, Masya Allah, dia kata, tadi saya pergi bantu rakyat Palestin. Dan bunuh orang Israel. Orang itu tak tahan. Dan bunuh orang Yahudi itu. Tak, lepas tu yang syoknya. Dia contoh lagi. Balik itu sempat singgah Mekah. Tawah dulu. Buat umrah dulu, Zat. Itu masa itu lambat sikit. Wah, cik lambat sikit. Ini sahabat saya yang thiqah, yang saya percaya. Dia sendiri ada di majlis tersebut. Dia juga salah seorang tokoh yang juga terkenal pada hari ini. Senior saya di Universiti Islam Madinah dulu. Jadi dia yang cerita kat saya. Masa tu dia tengah duk cari nak mengaji, nak banyak pikuk lah gerakan-gerakan ni. Jadi benda-benda macam ni, pihak orang tertentu yang pengikut dia ramai-ramai, Masya Allah, Allahu Akbar, macam Masya Allah tu dia sampai kita tak ada fikir dengan logik akal tu. Macam dulu saya pernah cerita yang dekat, apa ni, ada di sebelah selatan ada satu kumpulan. Tuan-tuan dan puan sekalian, depa ajaran tertentu lah, sesat lah ajaran ni. Jadi dia orang pergi nak menuntut rumah dia, kawan kita juga, ada kawan saya daripada Brunei. Depa duk mengaji sunnah apa semua ni. Masa tu depa duk mula-mula cari. Depa pun pelik sikit lah. Depa ni pun dulu ni kaki depa orang-orang di sebelah sana tu, depa orang kaya ni. Depa di Brunei dia tak ada kelab malam. Kelab malam, malam-malam sama hiburan ni tak ada. Cuma depa orang yang ada sumber keuangan ni, kaya-kaya ni, depa buat kat rumah kelab malam. Disko dia buat kat rumah. Jadi depa ni kaki disko ni tak malam. Sekarang jadi salafi. Salafi. Dia kata mesti buat disko, ecstasy, Makan apa semua, syabu apa semua jadi kuat lah. Makan mabuk lah apa semua ni. Dia kata, tiba-tiba dalam beberapa tempoh, kata kami tengah-tengah mabuk tu kami cakap beragama. Sesungguhnya Allah perintah kita salat. Tiba-tiba ini petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan orang lain. Saya cakap betul ni. Ini tak bohong. Ini sahabat saya sendiri. Berhubung sampai lah. Tuan-tuan dan puan sekalian. Dia mabuk. Lepas tu dia. Jadi beberapa minggu dia rasa pelik. Sampai orang tunggu menari-menari dalam rumah ni. Dia pergi tutup. Dia pergi tutup. Kan daripada dia nyanyi tenyih-tenyih. Ya? Saya pun tak tahu lah menatang apa tu. Tenyih syerak-syerak bunyi. Jadi. Mereka tutup ini sistem ni. Sesungguhnya. Kita sebagai orang Islam perlu bertakwa kepada... Tengah mabuk ni. Makan pil ekstasi ni. Tengah mabuk. Jadi sampai beberapa minggu, dia rasa pelik. Bangkit besok pagi, dia duduk. Satu pagi tu, dia duduk ramai-ramai. Kata, pelik kita ni. Dia tiga orang. Dia pelik kita ni. Siapa? Ish. Kita ni pasal apa duk cakap abad agama ni? Mari kita pergi cari. Rasa ada benda-benda lain ni. Ni. Kita pergi cari abad agama. Maka mereka pun search tu, tanya Google kat sini, tanya, ha? Dapatlah satu di sebelah selatan Malaysia, tak perlu disebut negara mana, negeri mana. Pilah, Datuk Guru ni, Maha Guru ni, ajaran sesat saya katakan tadi. Mereka pun tak tahu, nak cari. Pergi mengaji tu, masuk-masuk rumah. Dia tahu dah, main-main daripada Brunei, main daripada sini semua ni. Okay, lepas tu dia tanya, pernah tengok Jibril tak? Ha. Dia pernah cerita dulu sekali. Pernah tengok Jibril tak? Kata, ush, tak pernah tengok. Nak tengok? Nak. Itu dia panggil. Jibril, turun. Dia panggil gitu lah. Jibril, turun. Dia suruh Jibril turun gitu. Jibril, turun. Betul-betul nampak tak? Ush, tak nampak. Dia betul-betul nak murid. Nampak tak? Nampak. Eh, cantik? Cantik. Elok, besar? Besar. Nampak ni, lemah iman ni. Cik. Okay, Jibril, naik. Oh, bila panggil Jibril turun ke tu? Gila. Sahabat Nabi. Nabi SAW sebut di dalam hadis. Macam mana bila Nabi cerita. Bila Nabi melihat Jibril AS. Dalam bentuk rupa yang asal. Sayapnya ada 600 menutupi timur dan barat. Gila hang keluar ke tu ya. tapi manusia. Saya. Pasal ni dia keramat dia taulah dia tahu yang tu tahu yang ni tahu yang tu. Tuan-tuan manusia boleh tahu masa akan datang, boleh tahu ni apa semua. Kalau dia bukan amanu, kalau dia bukan yattaqun, kalau dia bukan beriman, kalau dia bukan bertakwa. Tuan-tuan, benda tu datang daripada syaitan. Sebab tu dia kata memang benar. Contoh di Umar tadi ni dia kata akan tetapi itu hal semata-mata kemuliaan karamah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tak dapat dipelajari, tak perlu tuntut. Macam hadis yang lemah lah. Tentang Nabi baca. Waja'alna min baini aidihim saddan. Wa min khalfihim saddan. Fa'arsyainahum fahum la yusirun. Lempak pasir atas kepala mereka tertidur semua. Kita pun pencuri masuk rumah pula. Waja'alna. Balik-balik kena tetap. Tak ada nak balik kena tetap. Jadi lagu mana? Jadi hadis tu tak betul lah. Hadis tu tak sahih. Hadis periwayatan seperti itu tidak sahih. Jadi kita duk pakai-pakai benda lagu tu. Sebenarnya dia buka, dia benda-benda macam ni. Dia tak perlu dituntut. Dia anugerah Allah kepada mereka yang beriman dan bertakwa kepadanya. Jadi benda ni kita kena ada prinsip. Ha? Jadi demikian beza antara wali Allah dan juga wali syaitan. Wallahu a'lam. Dan yang terakhir. Yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kita clearkan wali Allah adalah orang yang beriman dan orang yang bertakwa, yakni merujuk kepada orang yang sentiasa berhati-hati kerana dia berilmu dan asas ilmunya Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang terakhir, yang keenam, menolak syubhat yang diletakkan oleh syaitan yang berisi seruan untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan digantikan dengan mengikut akal fikiran semata-mata dan hawa nafsu. Syaitan, tuan-tuan, saya kira jelas hal ini. Yang tidak perlu kita ragui lagi, kerja syaitan ni dia nak menjauhkan manusia daripada agama. Jadi dia nak kalau boleh manusia ni tinggalkan Quran dan Sunnah dan digantikan dengan akal dan hawa nafsu. Sebab tu Bila Allah sebut tentang ahli kitab, ya ayyuhallazina amanu la taghlu fi dinikum ghairal haqq. Wahai orang, wahai ahli kitab, jangan kamu gulu, melampaui batas dalam agama kamu. Yang mana ia bukan dengan cara yang benar, itu bukan cara yang betul. Kemudian apa kata Allah? Wala tattabi'u ahwa'ahum, dan kamu jangan ikut hawa nafsu mereka. Jangan ikut hawa nafsu mereka. Wa qad adallu kathiran, wadallu wa qad wa adallu kathiran, dan mereka menyesatkan ramai orang. Wadallu an sawa'is sabil, dan mereka sesat daripada jalan yang lurus. Sebab apa? Sebab ikut hawa nafsu. Jadi itu adalah kerja yang syaitan lakukan. Contoh dia bagi di sini, saya baca sikit menarik dia punya tulisan yang hujung ni. Mula-mula syaitan menghembuskan syubhat bahawa Quran dan sunnah tidak akan diketahui kecuali oleh seorang yang mujtahid mutlak, imam mazhab. Ini di antara cara dia bawa. Cara dia mujtahid mutlak, imam mazhab ni, depa yang tahu. Kita bukan tahu apa. Kita kaji, kita ada PhD ke, ada profesor ke, mengaji baru BA, maru duk baca-baca ni, pandai buat pandai lah. Dia imam besar. Syubhat sebenarnya ni. Jadi kita dah angkat imam ni, nak letak dia seolah-olah maksum, bebas daripada salah dan silap. Tak boleh. Imam-imam ini manusia biasa, mereka tidak bebas daripada salah dan silap. Namun menghormati para ulama di sisi ahli sunnah satu kewajipan. Meninggalkan pendapat mereka bukan bererti menghina mereka. Mengkritik pendapat mereka bukan bererti menghina mereka. Adab-adab perlu dijaga dalam mengkritik pandangan-pandangan dan pendirian mereka. Jaga adab. Contoh kita nak kata dalam bab ini, pandangan Al-Imam Syafi'i sekian-sekian. Dalam bab ini, pandangan Imam ini sekian-sekian. Cuma orang kita yang nak kritik itu, kita pun mengajilah. Ada asas basic. Jangan hari ni baru mengaji, keluar mengaji buku ni, besok pergi kritik Imam Syafi'i. Weh, kacau gitu. Tak boleh. Bukan kita pergi disuruh mencari kesalahan-kesalahan, kelemahan, kekurangan Imam Syafi'i, tak. Tapi bila kita mengaji, mengkaji, kita akan nampak lopongan, ada kekurangan dekat sini, ada pandangan dekat sini, nampak, oi, Imam Abu Hanifah dalam bab ni, ini, ush, macam ni ya. Mazhab Imam Malik dalam bab ni, anjing ni tak najis terus. Ush. Ada pandangan cabang dalam mazhab Maliki, anjing ni tak apa, dia boleh makan. Ada mazhab tertentu sebut, tak apa, dalam mazhab Zahiri sebut, tak apa, tulang khinzir boleh buat sup, sebab daging saja yang haram. Lepas tu kita nak kata apa? Lepas tu bila orang nak komen, kita nak komen, kita nak kata, tak boleh pakai pandangan ini sebab nak cara nak faham ayat Quran tentang larangan makan daging babi itu, larangan dia, walaupun dia menyatakan sebahagian tetapi dia bermaksud seluruh khinzir tu. Adalah istilah, dia panggil majas mursal dalam bahasa Arab. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tiba-tiba bila kita jawab lagu tu, dia kata apa? Dia kata, hang hina Tok Guru aku. Hang hina Tok Guru aku. Dia pun ada nak murid kak. Ataupun takkanlah kita nak kata, apa dia ni, ilmuan ni, Abu Daud Al-Zahiri, ataupun Al-Imam Ibn Hazmin Al-Andalusi, sesat ni imam ni. Gila. Tak boleh. Adab dalam mengkritik pendapat-pendapat dan pandangan ilmuan-ilmuan Islam. Okey, itu kena clear. Tapi lalu syaitan mensifati mujtahid mutlak dengan anu dan anu, maknanya dengan ini dan itu. Seakan-akan sifat itu tidak didapati dengan sempurna dari Abu Bakar dan Umar sekalipun. Ibnu Abbas pernah berkata, sayuhlakun, sayuhlakun, hampa semua akan musnah. Pasal apa? Naha Rasulullah SAW, wa qultum, qala Umar, qala Abu Bakrin, qala Umar kada, qala Abu Bakrin kada, qala Uthman kada. Nabi dah larang. Lepas tu hampa nak pergi kata, Abu Bakar cakap macam ni, Umar cakap macam ni, Uthman cakap macam ni. Tu level dia. Nabi dah cakap larang. Abu Bakar, Umar, Uthman ke siapa, aku letak ke tepi dulu. Tak Nabi SAW dulu. Tapi bukan bererti meninggalkan pendapat Abu Bakar, Umar dan Uthman, menjatuhkan kedudukan mereka, tak. Macam tu juga. Bila kita bawa contoh. Contoh kan, ustaz sezaman sama ustaz, ustaz A, ustaz B. Kau ni kata, akhirnya merujuk kepada pendapat ilmuan masing-masing. Kau ni rujuk pendapat ulama' dia. Kemudian masing-masing menyatakan, ulama' kami, ulama' aku hebat. Ini ulama' aku lagi hebat. Ulama' aku lebih berdisiplin, lebih berhati-hati daripada ulama' engkau. Ulama' engkau ni mudah sangat dalam banyak benda. Maka ini habis tak? Tak habis. Kemudian mulalah masing-masing mensifati, menyifatkan ulama' mereka ni hebat, dahsyat. Daripada lupa berbincang dengan level yang lebih tinggi, sahabat Nabi dan Nabi SAW. Nabi dan sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in. Dia dah terlupa dah. Dia dah hilang fokus. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka apalagi manusia di zaman sekarang, sia-sia saja orang yang berijtihad mengerahkan segenap kemampuannya untuk menggali dan mencari petunjuk-petunjuk di Al-Quran dan Sunnah. Nak cari-cari apa? Sunnah, Quran, Sunnah, Quran, Sunnah. Apa ni? Kita ada ulama. Dia hilang fokus tau. Dia dah terlari. Dia punya, kalau macam kereta orang kata apa, dia tak apa? Tak buat apa dia panggil? Alignment. Tak buat alignment kereta. Jadi dia macam miring sikit. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ha? Kemudian dihembuskan oleh syaitan bahawa mustahil ada orang mampu berijtihad di masa sekarang untuk mencari solusi di pelbagai permasalahan baru yang selalu muncul dalam kehidupan. Mereka katakan pintu ijtihad telah tertutup. Syubhat ini ditiupkan dengan tujuan agar manusia tidak mau menggali dan mempelajari Al-Quran Sunnah. Maka dia tepu, dia jumutkan pemikiran. Jangan kaji dah, dah habis dah cukup dah, yang ni pun dah cukup. Tapi dalam bab pembangunan kehidupan, ekonomi, kaji nak membangunkan manusia. Sebab tu kita biar liberal berkembang. Mereka agama kita sempitkan, susahkan dia. Yang ni cukup satu, cukup. Yang ni semua tak boleh pakai. Yang liberal tu, aliran pemikiran. Apa biar berkembang. Bila sentuh Islam lah baru nak mencorak. Baru nak orang kata apa? Terkejut. Ini problem besar, tuan-tuan dan puan-puan. Mengatakan pintu ijtihad telah tertutup sama saja dengan melemparkan tuduhan sangat keji terhadap Al-Quran dan Sunnah, bahawa Al-Quran telah usang dan Sunnah telah kuno dan tidak sanggup lagi membimbing manusia ke zaman yang mana mereka, ke manusia zaman sekarang menuju ke jalan yang lurus. Mereka seolah-olah menutup mata dari fakta yang tidak terbantah bahawa di setiap zaman akan sentiasa ada golongan yang mampu menzahirkan kebenaran. Seperti mana kita baca tadi hadis bawah ni, la tazalu ta'ifatu min ummati dhahirin ala haq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullahum kadzalik. Akan sentiasa ada golongan dari umatku yang sentiasa menzahirkan kebenaran. Orang yang memusuhi mereka tidak akan membahayakan mereka. Demikianlah akan seperti itu hingga datang urusan Allah dari kiamat. Akan sentiasa ada ahli sunnah wal jamaah di setiap zaman akan ada. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya baca ni pasal ni cantik syubhat syaitan dia. Setelah perenggan bawah sekali muka surat 68. Setelah syaitan menghembuskan syubhat bahawa pintu ijtihad telah ditutup, bahawa tidak ada lagi yang dapat menggali Al-Quran dan Sunnah, lalu syaitan mengiring manusia untuk menggantikan Al-Quran dan Sunnah tersebut dengan akal dan hawa nafsu. Satu pihak yang kata, tak boleh, tak ada ijtihad, kita kena ikut satu aliran ini saja, tak boleh bawa aliran lain. Berpecah habis masyarakat, dia buat hukum gitu. Jadi dia tak bagi orang belajar, pecah, dia kata pecah habis masyarakat, tak bagi. Jangan. Lepas tu apa dia buat? Kesempatan ini diambil oleh orang yang tak apa nak suka agama ni. Apalah jumut sangat. Kita open lah sikit. Maka dia pi keterbukaan yang berlebihan sehingga mengenepikan agama. Bahkan mereka menyalahkan agama. Dia berkata apa? Yang duk jadi berkelahi dalam Islam ni sebab ulama-ulama. Selisih pendapat habis semua. Ahli fiqah ni duk buat kerit agama kok nu, kerit agama kok ni. Padahal hang yang tak faham tentang punca perbezaan pendapat. Hang yang tak faham tentang ilmu fiqah tu sendiri. Masalahnya dia tu dikategorikan sebagai buhlul ataupun bahasa Melayu dia bahlul. Ha? Lepas tu dia nak pergi hukum orang lain salah. Buhlul ni dalam bahasa Arab ni dia bermaksud orang yang kasratus soal, dia banyak sangat tanya, tu kasratus dhahak, banyak gelak. Lepas tu dia ni miring sikit. Ha, dia itu bahlul. Tapi jangan masalah, janganlah malu bertanya, boleh tanya. Dia ni banyak tanya ni, banyak dia pelik sikit. Itu bahlul dalam bahasa Arab memang ada. Tapi Ada pula orang pergi buat tour ziarah makam Imam Buhlul. Lepas tu pergi tengok pula apa mereka ni duk kutu, duk kata panggil orang Bahlul. Tahu tak ini wali Allah, Buhlul. Ini masalah. Tuan-tuan dan puan-puan, masalah. Pening macam nak atasi hal-hal yang seumpama ni. Ha? Ada tengok dalam internet, tuan-tuan buka video ada. Dia bawa lawatan ke makam Imam Buhlul. Astagfirullah. Kemudian dia kata apa? Dia kata di sini, maka muncullah pelbagai pemikiran yang aneh-aneh dalam keyakinan, amal maupun suluk. Dan merebaklah pelbagai syubhat dan bid'ah khurafat dan bentuk-bentuk penyimpangan yang lain dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Tidak sedikit manusia yang jahil menganggap bid'ah sebagai amalan sunnah. Bahkan menganggap amalan sunnah sebagai bid'ah. Yang sunnah kata bid'ah, yang bid'ah sunnah. Contoh, dia kata, saya pernah mendengar, ni penulis kata, saya pernah mendengar ada tokoh yang membimbing jemaah haji mengatakan jamaah bahawa salat di maktab atau kamar hotel lebih baik daripada salat berjemaah di Masjidil Haram. Dan mereka mempraktikkan hal tersebut. Ini satu penyimpangan yang sudah terlalu jauh dari kebenaran. Okay. Akibat dari syubhat, pintu ijtihad telah tertutup, merebak menjadi keterbukanya pintu taklid kepada akal dan hawa nafsu. Lalu muncullah pemikiran-pemikiran yang mengatakan Quran dan Sunnah tidak sesuai lagi dengan zaman ini. Mereka katakan bahawa di antara sebahagian kaum hukum-hukum Al-Quran harus disesuaikan dengan zaman. Seperti hukum waris untuk anak wanita dan sebagainya. Sepatutnya kita kena tengok Quran. Hukum kita yang kena tukar bagi sesuai dengan Quran dan Sunnah. Bukan hukum Quran tu nak tukar sesuai dengan kehidupan manusia. Mereka telah berani menentang Allah yang telah jelas menyebut tentang bahagian ahli waris secara terperinci. Hati mereka seakan-akan telah tertutup dari kebenaran dari segala arah. Jika diperingatkan mereka, bukan berterima kasih, tetapi mereka bertambah sesat. Okay? Akibat lainnya dari syubhat tersebut adalah, dia cerita ni apa yang kemungkinan yang berlaku. Okay? Akibat lainnya dari syubhat tersebut adalah muncul golongan yang bertaklid buta kepada mazhab tertentu tanpa mempelajari kekuatan dalil yang dibawakan dalam mazhab tersebut. Tak tala masing-masing kelompok bertaklid kepada masing-masing imam tanpa ilmu, maka permusuhan tidak dapat dielakkan lagi. Kerana masing-masing membela mazhabnya. Dan kondisi inilah yang sangat disukai syaitan. Okay. Akibat berlakunya adalah terlampau berlebihan mengikuti para imam hingga mengalahkan perintah untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibawakan hadis yang sahih kepada mereka bahawa Rasulullah SAW bersedekap di dada beliau ketika salat, maka mereka pun membantahnya dengan menyatakan Imam Ahmad pun pernah bersedekap di bawah dadanya dan perutnya. Seakan-akan mereka ingin mengatakan Imam Ahmad lebih utama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, benar ini ada perbahasan tertentu. Cuma penulis dia bagi contoh. Taklid kepada imam mazhab berkembang lebih jauh sehingga menjadi kultus, pengkultusan terhadap kiai. Topik bersedekap di dada ni, dia ada perbahasan fiqh dia sendiri, tuan-tuan dan sekalian. Adalah isu hadis Nabi letak tangan di dada tu, ada kata yang daif dan sebagainya. Ha? Adakah penetapan meletakkan tangan tu satu kewajipan, atau itu mesti bawah sikit tak boleh dan sebagainya, itu perbincangan yang lain. Ya, kita lebih cenderung kepada meletakkan tangan di atas dada. Namun kita tahu bahawasanya isu ini adalah isu yang ada keluasan perbincangan ilmuan-ilmuan Islam, fiqh tentangnya. Okey, saya kena sentuh tu pasal saya lagi orang salah faham. Kita pi duk sesatkan orang atau bahan dan sebagainya. Penulis ni dia mungkin cenderung kepada letak tangan di dada tu. Jadi dia agak keras terjahan dia kepada yang berpegang dengan pandangan pendirian Imam Ahmad dalam isu ni. Sedangkan ni masih dalam kerangka ijtihad, disebabkan hadis itu dikatakan hadis yang lemah. Tak tangan tiada dada, Nabi retak tak apa kuat katanya. Ha? Wallahu'alam. Dan katanya juga peletakkan tangan Nabi tiada dada tu, walaupun sekiranya sahih pun hadis tersebut, ia bukan bermaksud satu kemestian. Sebab ada hadis diletakkan atas pusat. Belah ni pula kata hadis tu adalah hadis yang daif. Ha, jadi ada isu-isu yang pelbagai dalam ni. Wallahu'alam. Taklid kepada imam mazhab berkembang terlebih jauh sehingga menjadi pengkultusan terhadap kiai. Jadi dia ada kultus. Jadi dia ada ni grup ustaz ni. Tak kira mengaji ahli sunnah ke tak ahli sunnah, tapi ada grup. Dia buat grup dia. Ustaz, anak murid ustaz ni tak boleh pergi ke ustaz ni. Anak murid ustaz tu tak boleh main ke ustaz ni. Ini masalah. Terlebih jauh, tuan guru, buya atau apa sebutannya, mereka hampir-hampir saja mensejajarkan perkataan kiai dengan wahyu. meskipun mereka jelas-jelas mengetahui perkataan sang kiai itu bercanggahan dengan ayat Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Mereka lebih memilih husnuzan, sangka baik pada kiai, daripada husnuzan terhadap Allah dan Rasul. Lalu mereka berkata seakan-akan perkataannya itu adalah puncak dari sikap tawaduk dan terpuji. Ilmu kita belum sampai, belum seberapa jika dibandingkan dengan ilmu pak kiai. Maknanya dia mula dia main. Di kita ni tahap mana, dia lain. Dia lebih faham, dia sebut tu ada maknanya. Itu yang berlaku bila Ibnu Arabi, bukan Ibnu Al-Arabi, Ibnu Arabi. Yang mengatakan bahawasanya dalam anjing ada Allah, wahdatul wujud, kebersamaan Allah dalam tubuh badan kita. Dia kata, kita tak faham cara pemikiran dia. Dia lain, kefahaman dia lain. Dia ada mengaji falsafah lah, dia tahu ni semua dia. Tasawuf dia tu tinggi, kita lain, kita tak faham. Dia naknya maksud dia macam ni. Ambo. Tentuan lah. Jadi ini, dia dalil kawan tu. Dia bersangka baik kepada kawan tu lebih daripada dia bersangka baik kepada Allah dan Rasul. Okay. Kemudian dia kata, bahkan barangkali iblis menolak sujud kepada Adam kerana dia berhati-hati dan mengetahui sujud kepada makhluk Adam adalah haram, dan ia mengetahui bahawa sujud hanya diperuntukkan kepada Allah. Maknanya dia letak sangka baik pada iblis. Iblis tak sujud ke Adam tu sebab iblis sebenarnya dia faham sujud ke makhluk tak boleh. Sujud ke Allah je. Sebenarnya Allah perintah suruh sujud. Tak mau sujud. Maka dia cuba letakkan sangkaan baik pada iblis. Inilah kesesatan yang timbul dari syubhat. Pintu ijtihad telah tertutup, lalu menggantikannya dengan taklid kepada otak dan hawa nafsu. Sikap-sikap seperti inilah yang sangat jauh dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, yang menghijabkan mereka dari cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala yang terang benderang. Di pihak lain, sekalipun mereka tidak menentang isi Quran secara langsung, namun mereka hanya menjadikan Quran sebagai mentera-mentera sahaja yang cukup sekadar dibaca, dan itu pun di waktu tertentu sahaja ataupun surah-surah tertentu sahaja. Mereka tidak menyadari bahawa Al-Quran yang mereka baca di acara-acara tersebut membantah apa yang mereka lakukan itu. Kata Nabi apa? Wal Quranu hujjatun laka au alaik. Quran itu dapat menjadi hujah pembela bagimu ataupun penghujah ke atasmu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa ini dan seterusnya boleh bacalah. Saya baca tadi ni sebab benda tu basic, topik basic dengan kita punya tajuk kita, tolak syubhat. Jadi syubhat syaitan ni dia susun cantik dah. Dia matlamat dia nak elokkan apa yang tak elok. La uzayyinan lahum. Kami nak bagi elok benda yang tak elok. Nak perindahkan benda yang sebenarnya tak elok. Itu kerja dan matlamat syaitan. Jadi kalau kita terikut dengan syubhat ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka kita akan jauh menyimpang daripada manhaj Ahlussunnah Jamaah. Jadi dia ada 6 perkara, tuan-tuan. Kita secara ringkasnya, kita sebut balik ringkas. Pertama, kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam beribadah kepadanya. Kedua, Allah memerintahkan kita bersatu dalam agama, pengharaman kepada perpecahan. Ketiga, kesempurnaan perpaduan ini adalah dengar dan taat pemimpin kaum muslimin. Keempat, beribadah kita kepada Allah asasnya ilmu pengetahuan. Ilmu asasnya Quran dan juga sunnah sesuai dengan petunjuk salafus salih. Kelima, beza antara wali Allah dan wali syaitan, dan sikap kita dalam berurusan dengan mereka-mereka yang amanu wa kanu yattaqun, beriman dan bertakwa. Contoh Imam Syafi'i beriman dan bertakwa. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimana sikap kita dengan mereka? Adakah kita nak hulu dengan Imam Syafi'i? Tak. Kadang-kadang ada orang ni, kehidupan dia ni, sebut Syekh Abdul Qadir Jilani banyak lagi daripada Imam Syafi'i. Sebut Syekh Abdul Qadir Jilani lebih banyak daripada Nabi SAW. Sebut nama tok-tok guru dia lebih banyak daripada sebut nama Abu Bakar, Umar, Osman. Bukan suruh berzikir dengan nama Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Tak. Tak suruh berzikir. Tapi berhujah dengan pendapat-pendapat dan pandangan mereka. Nas-nas yang mereka kemukakan. Kenam, menolak syubhat yang diletakkan oleh syaitan yang berisi seruan untuk meninggalkan Quran dan sunnah dan digantikan dengan akal, pemikiran dan hawa nafsu. Wallahu a'lam. Selesai kita bedah buku. Saya kira yang hadir daripada awal sampai ke habis, kita tahu isi kandungan buku ni, perbahasannya tentang apa? Tentang manhaj. Manhaj tu apa? Nahjun tu apa? Jalan yang terang, jelas lagi terang. As-salafus salih jalan yang ini salafus salih merujuk kepada generasi terdahulu. As-salih, siapa dia daripada kalangan mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka 6 method cara mereka beragama, 6 perkara cara mereka beragama. Keikhlasan mereka dalam mereka beragama. Susulannya saya sebut boleh ulang banyak kali sikit bagi kita ingat. Perpaduan mereka. Allah tegur sahabat Nabi kan, isu perpaduan kan. Allah tegur. Allah kata apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da fa alafa baina qulubikum. Kamu kena ingat dulu ni. Kamu kena ingat dulu ni. Nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Kamu musuh dulu berkelahi. Bergaduh. Kemudian Allah satukan hati-hati kamu. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Dan kamu jadi bersaudara. Perpaduan. Kemudian apa kata Allah kepada mereka? Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kamu pada masa berpecah tu dah dekat dengan neraka, tapi Allah tarik kamu dan Allah selamatkan kamu. Perpaduan berasaskan apa? Wa'tasimu bihablillah. Tali Allah, yakni aqidah, yakni tauhid, pengesaan. Sahabat Nabi juga, mereka juga, salafus salih juga. Mereka mentaati pemerintah kaum muslimin. Mereka beribadah dengan dasar ilmu. Sahabat pergi belajar. Mereka takkan buat melainkan dengan ilmu. Mai rujuk, mai semak. Tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu sikap mereka. Sikap mereka. Maka bezakan antara wali Allah dengan wali syaitan. Ikutan mereka yang beriman dan juga yang bertakwa. Sahabat Nabi tak membina ketaksuban kepada Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Bahkan mereka tak membina ketaksuban sehingga mengangkat Nabi lebih daripada kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka adalah pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenar. Sebab tu kita kena tengok bagaimana cara dia pecinta Nabi. Tu kita kena ikut. Mahabbatul Rasul, ya, cinta Nabi, malam cinta Rasul, ya, bukan semalam saja. Mereka buktikan malam cinta Rasul mereka, malam cinta mereka kepada Rasul setiap malam dalam kehidupan mereka. Setiap hari dalam kehidupan mereka. Perkataan mereka, ungkapan mereka. Bukan nak suruh cakap, Assalamualaikum, Bapak, kaman? Allahumma salli ala Muhammad. Kaman mana, kaman? Allahumma salli ala Muhammad. Dia tak perlu seperti itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab kita meneliti dan mengkaji ucapan-ucapan perbualan Nabi dan para sahabat. Tak ada pun sahabat yang cakap lagu tu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seterusnya, mereka sentiasa berhati-hati agar tidak terkena syubhat syaitan. Sehingga menjadikan mereka membelakangkan Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam. Moga-moga bermanfaat insya-Allah. Okey, sini ada persoalan. Definisi takwa tadi saya dah sebut. Al-khawfu minal jalil, takwa ni maksud asasnya perkataan takut. Maksud umumnya melahirkan rasa takut kepada Allah, beramal dengan apa yang Allah perintahkan. Dan kemudian redha dengan apa yang Allah anugerahkan. Dan kemudian istiqdad liyaumir rahil, persiap sedia untuk hari kemudian. Kedua, kalau hanya sekadar asar sahabat tapi tidak ada hadis, bolehkah diikuti? Tuan-tuan dan puan sekalian, asar sahabat ni kita kena tengok. Tengok macam mana, satu, kesahihan kedudukan dia. Seperti mana hadis juga. Kedua, kita kena tengok adakah ia merupakan kesepakatan sahabat-sahabat Nabi. Sehingga membentuk satu hukum. Contoh, asar sahabat juga tentang menghimpunkan Al-Quran. Tulis balik Quran, asar sahabat. Tapi ia datang daripada mana? Kesepakatan sahabat-sahabat Nabi. Asar juga disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu an bila ambil wuduk, basuh tangan sampai dekat lengan ni. Asar juga. Tapi perlukah kita ambil wuduk, basuh sampai lengan? Dan banyak lagi asar-asar yang perlu kita tengok dan kita bandingkan. Sebab tu dia agama ni kita nak mengaji, dia nak kena mengaji meluas. Sebab tu antara prinsip dalam kita nak faham nas Quran dan sunnah. Hadis khususnya, Quran satu, hadis. Cara nak faham dia antaranya al-jam'u, himpunkan riwayat dulu, kena himpun. Himpun-himpun. Contohnya kita nak faham kenaan dengan salat. Kita kena himpun ayat Quran dan hadis-hadis tentang salat. Himpun. Tentang angkat tangan, berapa banyak daripada semua kitab. Himpun, keluarkan. Buka, keluarkan. Jadi jumpalah 120 hadis. Contoh-contoh tentang angkat tangan, angkat tangan, tentang tak tangan dekat mana, kat dada dan sebagainya, tentang, sampai kat rukuk. Dari situ kita tengok, oh yang ni disebut macam ni, yang ni disebut macam ni. Perbandingan pula. Sebelum nak buat perbandingan, terlepas himpun, nak kena buat klasifikasi. Sahih ke tak sahih? Yang ni tak sahih, buang tepi dah. Selesai. Tolak tepi. Tak sahih, tolak tepi dulu. Tak sahih tu kita tengok berapa kategori. Da'if ke, palsu ke. Da'if pun tengok. Da'if betul ke, da'if sikit ke, da'if banyak. Da'if syadid ke, ataupun da'if yang tak syadid. Syadid ni yang sangat-sangat da'if. Yang tak boleh dinaik taraf dia dah. Tu tolak tepi. Yang tu letak sama dengan palsu, maudhu, tak tepi. Tinggal yang da'if yang boleh naik taraf. Sebab apa? Sebab saat lagi dia boleh dibantu dengan riwayat yang lain yang mungkin akan menyokong dia. Jadi kuatlah. Contoh kita katakan ada seorang lelaki ni, dia ni bukan penipu. Dia tak penipu. Tapi dia kurang, ingatan dia lemah sikit. Tuan-tuan dan puan sekalian. Contoh apa ni, ustaz cakap berkenaan dengan benda lain. Ustaz cakap berkenaan dengan makan dengan tangan kanan. Dia pergi duduk cerita, kita salam dengan orang, ustaz kata salam dengan tangan kanan. Betul juga dia kata tu, tapi riwayat dia tak betul. Orang cerita buat makan, dia cerita buat salam. Pasal dia lemah ingatan dia. Tapi sekiranya tiba-tiba datang seorang lelaki yang dipercayai, dia ni dia memang dipercayai, dia memang ingat. Dia pergi habang kata, eh, betul ustaz cakap tadi makan dengan tangan kanan? Ustaz tak cakap buat salam? Ataupun betul ustaz cakap buat salam, dia cakap betul. Jadi dia telah menyokong riwayat lelaki tersebut. Jadi riwayat dia jadi naik taraf. Boleh diterima. Sebab tu kita kena letak tepi saat tu. Lepas himpun semua ni. Lepas tu selepas selesai semua himpun semua. Dan selepas selesai bahagikan yang mana yang sahih, yang mana yang da'if dan sebagainya. Baru kita peringkat seterusnya. Kita nak kena buat, nak tengok. Ada tak pertembungan antara nas-nas? Oh, yang ni kita tak angkat. Yang ni kita angkat. Macam mana ni? Yang ni kita letak kat sini. Yang ni kita ni. Nampak macam bertembung ni. Kita nak buat macam mana? Kita kena fikirkan macam mana, apa kaedah untuk kita beramal dengan semua. Sebab semua sahih. Kalau tak sahih lain cerita. Tolak tepi lah. Tapi nampak macam pertembungan. Oh ni rupa-rupanya boleh kita kategorikan sebagai kepelbagaian. Kepelbagaian. Sebab kadang-kadang Nabi angkat macam ni. Kadang-kadang Nabi angkat atas sikit. Kan? Kadang-kadang Nabi letak macam ni tangan dia. Kadang-kadang Nabi letak macam ni. Kadang-kadang Nabi SAW, Allahu Akbar, baru angkat tangan. Kadang-kadang Allahu Akbar, sama dengan Allahu Akbar tu angkat tangan. Kadang-kadang turun dulu. Allahu Akbar. Oh, ni kita boleh terima sebagai kepelbagaian. Ha, jadi macam tu lah. Kemudian baru dipanggil Al-Jama' himpunkan. Kalau kita tak boleh dah apa semua, tak boleh ni, tak nampak ke bahagian, tak nampak kat sini. Tak nampak lah ni. Maka masa tu baru dia nak main tarjih. Kita pilih yang ni. Pasal apa? Pasal yang ni mungkin Nabi SAW, dia sebut sebelum hijrah. Contoh. Contoh bismillah pelan, orang duduk berkelahi tak habis-habis kan. Oh, yang ni Nabi sebut selepas hijrah. Selepas hijrah ni Nabi perlahankan bismillah. Masa di Mekah, memang Nabi kuat baca bismillah. Bertembung ni. Takkan kita kata kadang-kadang aku kuat, kadang-kadang aku pelan. Jadi satu pendapat kata tak apa, boleh dua-dua. Pelbagaian. Satu pendapat kata mana boleh. Dia kena pilih satu lah. Jadi ini realiti yang berlaku. Jadi cara nak faham ni bukan sikit, luas. Macam tu juga asal sahabat Nabi. Nak kena tengok. Nak kena himpunkan riwayat. Kalau ada sokongan dan dukungan, hal kalau hal tu tak menyanggahi dengan apa yang Nabi bawa, bahkan menyokong apa yang Nabi bawa, okey, boleh, fine, boleh laksanakan, boleh buat, teruskan. Tapi kalau dia macam ada kelainan sikit, contoh Nabi pi hari Arafah, hari di Mina Nabi qasar solat, di Arafah Nabi jamak solat, di Muzdalifah Nabi jamak solat. Ni perjalanan haji. Tapi tengok-tengok Uthman bin Affan, dia tak jamak, dia tak qasar. Nabi mana? Oh, kita ambil Osman ni. Tak. Ada tak sokongan daripada sahabat-sahabat lain? Kalau ada sokongan, Abu Bakar buat macam ni, Umar buat macam ni, ni buat macam ni, dia dah jadi satu hukum, bentuk ijma'. Tapi rupa-rupa cek balik lah, Osman seorang lah. Yang lain semua ikut Nabi SAW. Dalam bab ni, kita mungkin ijtihad Osman bin Affan, dia rasa dia balik kampung rumah dia. Nabi pun sebenarnya balik rumah Nabi SAW. Mekah adalah tempat asal Nabi. Tapi Nabi dalam perjalanan haji, Nabi qasar, Nabi jamak salat. Kena ambil Nabi. Jadi nak kena tengok juga isu asar yang mana satu. Ha? Wallahu a'lam. Kemudian, apakah yang dikatakan dengan akidah Asy'ariyah Maturidiyah dan pandangan ustaz tentangnya? Ini pun perbahasan yang tak kunjung sudah panjang benda ni tuan-tuan dan puan-puan. Orang pun sensitif. Cakap bab akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Oh, kita Ahlussunnah wal Jamaah akidah Asy'ariyah Maturidiyah mazhab Syafi'i. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang ni masyarakat di luar sana pun tak tahu pun sebenarnya apa akidah asas mereka dan sebagainya. Ha? Saya sebenarnya lebih cenderung kepada sistem pembelajaran pendidikan akidah metodologinya daripada salafus soleh. Senang. Sekarang ni tolak, tak apa, tolak ke tepi Ibn Taymiyah, tolak ke tepi Muhammad bin Abdul Wahab, tolak ke tepi Ibn Utsaimin, Ibn Bah Albani pun semua tolak. Kita ambil bagaimana akidah itu diterapkan dalam pengajian Nabi, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'u tabi'in. Stop tak kat situ. Asy'ariyah Maturidiyah depa tak sempat dengan tabi'in, tabi'u tabi'in. Pemain lepas tu. Imam Ahmad pun tak masuk situ. Kita tengok apa yang Nabi ajak. Susun atur kerangka poin yang tu tak ada masalah, ijtihad. Macam rukun solat lah. Tak, Nabi tak ajak sahabat-sahabat duduk ni. Sesungguhnya rukun solat ada 13. Nabi tak ajak aku tu. Kita yang himpun. Ula salata illa bi fatihatil kitab. Tak ada solat melainkan dengan Fatihah. Oh, yang ni kalau tak mayang tak sah. Kalau tak baca Fatihah tak sah solat. Maka dia adalah rukun kepada solat. Nampak? Susun masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 13. Macam tu juga tauhid tadi ni. Kita tak kata tauhid ni ada 3 saja. Tak? Kita kata kalau tak percaya, hampa try cek Quran. Sahabat-sahabat, betul-betul ya ni, balik buka Quran. Try tengok. Ayat-ayat dalam Quran yang membicarakan tentang Tuhan. Tentang Allah. Sama ada dengan perkataan Rabb ataupun dengan perkataan Allah. Cek tengok. Cek tengok. Dia tak lari daripada cerita tentang apa yang Allah lakukan. Perbuatan Allah. Maha luas perbuatan Allah. Ciptakan, menghidupkan, mematikan dan sebagainya. Dia tak lari daripada menceritakan tentang perintah agar kita beribadah kepada Allah. Semata-mata mengesakannya. Ikhlas hanya kerananya. Dia tak lari daripada cerita tentang nama-nama Allah. Sifat-sifat Allah. Itu yang ada. Buka saja. Buka pilih muka surat mana saya boleh tunjuk. Ayat ni maksud ni, ayat ni maksud ni, ayat ni maksud ni, ayat ni dia merujuk pada beribadah kepada Allah dan mengesakannya dengan ikhlas uluhiyah. Dia merujuk kepada kuasa Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini rububiyah. Dia merujuk pada nama Allah. Ini nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat Allah. Dia merujuk pada yadullah, tangan Allah. Ini sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya rasa benda tu sangat clear. Adapun metodologi Asy'ariyah dan Maturidiyah, kita tak nafikan. Ia terbentuk kerana pertembungan antara pengajian akidah Islam dengan falsafah Yunan, Greek, yang berbicara soal ketuhanan dengan menggunakan logik akal. Oh, tu keluar teori-teorinya tu. Teori ikan lah. Tu ikan naknya bercontoh lain banyak lagi, tapi ustaz tu dia cerita bab ikan tu, saya lukis balik apa yang dia lukis dulu. Cuma ikan dia tak ada janggut lah. Jadi kita mengajar manusia berfalsafah, tapi matlamat tujuan Asy'ariyah Maturidiyah ni, matlamat dan objektifnya sangat baik. Apa dia? Tanzih Allah, nak sucikan Allah. Prinsip akidah salah pun tanzih, cuci juga, nak suci. Bukan cuci. Nak sucikan Allah daripada perkara-perkara yang tak sepatutnya. Itu prinsip akidah salaf. Cuma akidah salaf, asasnya nas. Asas. Basic nas. Semua berbalik kepada nas. Yang ini dia nak cuba imbangi metodologi falsafah dengan akidah Islam. Yang tu dia jadi pandangan-pandangan yang pelbagai. Nak PDT, asas pengasas Abu Hasan, apa ni, Abu Mansur Al-Maturidi dengan Abul Hasan Al-Ash'ari. Abul Hasan Al-Ash'ari pula dia ni ada beberapa peringkat dalam kehidupan dia. Dia peringkat pertama dia duduk dengan pak tiri dia. Pak tiri dia Ali Al-Jubai, dia jadi Mu'tazilah. Lepas tu peringkat kedua dia terkesan dengan seorang tokoh Muhammad Ibn Kilab, sehingga terbentuk akidah Kullabiyah. Lepas tu barulah dia bentuk akidah Al-Ash'irah. Ada kata tak, dia dua aja, dia Mu'tazilah Fitrih pada Ahli Sunnah. Ahli Sunnah tu itulah Ash'irah. Gabungan pendapat dia tu, pandangan dia dalam isu-isu akidah ni digabungkan dengan Abu Mansur Al-Maturidi, lahirlah sifat 20. Tuan-tuan dan puan sekalian, kemudian itu antaranya cerita. Kemudian dia tulis dan penulisan dia banyak, dan antara yang membuktikan dia kembali kepada akidah Salafus Salih adalah kitab dia Al-Ibana An Usulid Diyanah. Jelas. Jelas dia kembali kepada akidah As-Salafus Salih. Tapi saya rasa kita sebenarnya buang masa banyak bertengkar dengan isu ni. Buang masa banyak dakwah. Jadi main tuduh orang. Dia ni kata Allah letak tangan macam tangan dia. Dia kata Allah duduk macam duduk dia. Allah sama Allah bersilah lendik lah apa kebala lah. Dia kata Allah macam dia. Tuan-tuan, kita tak pernah kata pun Allah macam kita. A'udzubillah, kafir perkataan tu. Tangan Allah macam tangan kita. Sekarang ni, pemikiran yang bercelaru adalah pemikiran apa? Sebab apa, apabila berbicara tentang Allah, kalian melihat kepada manusia. Hampa yang terpengaruh. Kenapa apabila berbicara tentang manusia, hampa tak lihat tikui? Ih, kepala macam tikui. Tengok contoh. Bila sebut ni, kepala, telinga, eyes. Oi. Uish, macam beruncak. Contoh. Ini macam ni, macam mengkarung. Apa telinga macam ni, macam mengkarung. Apa ni kepala macam beruk. Tuan-tuan dan puan-puan, pasti apa? Pasal kita tahu dah perbezaan antara manusia dengan makhluk lain. Haiwan. Kita dah berjaya pisahkan pemikiran kita pecah dua. Cakap bab manusia, automatik binatang lain. Tapi pasal apa bila berbicara tentang Allah, kita lihat manusia. Asingkan perkara tersebut. Senang ya. Jadi akhirnya, siapa yang keliru? Kita yang keliru. Pasal apa keliru? Kita yang pergi galak, pergi duk kaji buku-buku falsafah, apa-apa siapa? Tapi usaha tu niat baik tak? Niat Abu Hasan Al-Ash'ari baik. Abu Mansur Al-Maturidi berniat baik untuk mensucikan Allah daripada kekeliruan masyarakat ketika itu. Yang mula bercakap konsep ketuhanan berasaskan akal semata-mata. Akidah salah senang. Lalu ni berkelahi, tinggalkan berkelahi bab tu, ajak semua, tinggalkan zaman tu semua, kita ajak balik kepada macam mana Nabi ajak sahabat berakidah. Macam mana sahabat ajak tabi'in berakidah. Macam mana tabi'in ajak tabi'ut tabi'in berakidah. Sebab kita pilih tiga generasi, Nabi habaq generasi ini yang terbaik. Selesai. Simple lah. Wallahu a'lam. Saya kalau dok mengkelai Nabi habaq sifat 20 lagu ni, mengkelai jam macam beletih kita mengkelai. Rasa macam tak cerdik dia ni. Masyarakat awam faham tak? Sifat ni maksud dia ni, sifat ni maksud dia ni, ni isu macam ni, ni. Bila kita kata Allah macam ni, berarti Allah mengambil tempat. Bila Allah mengambil tempat, berarti Allah tu berjisim. Bila berjisim, manusia berjisim juga, makhluk berjisim juga. Maha suci Allah daripada ni. Tuan-tuan, senang aja prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Allah tidak menyerupai segala sesuatu. Selesai masalah. Kita hanya cerita apa yang Allah dan Rasul cerita tentang Allah. Selesai masalah. Kaifiat bagaimana rupa? A'udzubillah, tidak ada sesiapa pun mengetahui tentang rupanya. Kaifiat bagaimana, tak ada siapa pun tahu. Tangan. Wajah. Bagaimana? Tak tahu bagaimana. Serah kepada Allah. Maha suci Allah daripada menyerupai makhluk. Tak payah pening-pening. Complicated. Wallahu'alam. Macam saya cakap awal kuliah tadi, awalnya seseorang okey, kemudian tak okey. Bila ada tahzir daripada ulama kibar terhadap seorang tokoh, apakah kita wajib ikut? Minta pandangan ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tahzir satu benda yang serius. Kita nak kena, benda ni dia complicated perbincangannya. Bukan complicated macam mana. Dia ada prinsip perbincangan ni tentang tahzir. Tahzir ni maknanya satu amaran nasihat daripada ulama-ulama agar kita menjauhi pemikiran, pandangan orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu. Itu dia panggil tahzir. Atau jangan nak pengaruh dengan ni. Tak boleh ni. Ini tak boleh pemikiran dari sekian-sekian. Tuan-tuan muslim, prinsip-prinsip tahzir ni ada berapa prinsip dia? Ini berbalik kepada objektifnya asal. Kalau mereka mengklaim sama mereka duduk lawan tahzir, tak boleh. Sama-sama mereka ni ahli sunnah, ahli sunnah. Akidah sunnah, akidah sunnah. Salafi, salafi. Tapi oleh kerana mereka khilaf dalam beberapa isu. Contohlah pernah berlaku di Timur Tengah. Khilaf dia macam ni je. Ada satu organisasi NGO. NGO ni dia bercampur. Pemikiran pelbagai dia campur. Tapi taklah dia ambil syiah, tak ada lah. Tapi dia bercampur. Dia ambil ikhwan sikit, ikhwan muslimin sikit, dia ambil ni sikit. Ada tiga orang dia bercampur. Kemudian dia ni kaya. Nak fund. Gerakkan. Nak bantu pertubuhan-pertubuhan Islam seluruh dunia. Mereka pun pergi ke Jordan bagi kat markas Sheikh Al-Albani. Ha? Pi dekat negara ni bagi. Tuan-tuan, puan-puan sekalian. Lepas tu orang tanya ulama Saudi. Orang tanya lah Sheikh Abad. Abdul Muslim Al-Abad pada ketika tu, Sheikh, apa pandangan kau tentang ni? Dia kata bagi dia, kita harus saja menerima bantuan, sumbangan daripada mereka dengan syarat kita tak ikut, kita tak ditetapkan untuk mengikuti pendirian mereka. Boleh terima, boleh. Ada satu lagi kecenderungan pendapat, dia kata ini di kalangan Islam ni, mana boleh terima. Siapa yang kata terima tu dia adalah ahli bid'ah. Ha, yang tu masalah. Jauhi diri daripada pemikiran dia. Kita tak nafikan Syekh Rabi' antara yang tegah dalam isu ni. Jadi bagi pandangan saya, pertembungan ini, bila bertembung macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena berbalik pada objektif. Kenapa berlaku tahzir? Tapi kalau ditahzir kerana dia ni ada menyeru pemikiran kepada saling bergaduhan sesama kaum muslimin, tahzir tu adalah kerana atas asas akidahnya, tahzir tu kerana atas asas ada unsur-unsur pemikiran khawarisnya. Contoh ditahzirkan ISIS. Jelas objektifnya. Jelas sebab dan puncanya. Tak apa. Kemudian siapa yang nak tahzir tu? Tengok pula siapa. Takkan mengkarung tahzir tak ada apa. Ini apa hang duk cuci-cuci kau sini, hang siapa nak tahzir orang? Sebab tu dia kata al-majruh la yajrah. Orang yang dia sendiri pun ditahzir, dia tak ada autoriti nak tahzir orang. Maknanya dia sendiri pun ada banyak masalah nak pergi duk orang tu tak peti, orang tu tak peti, orang tu hang tu. Hang tu macam-macam masalah pada hang tu. Ha, tapi kalau macam contoh ulama kibar, dia sebut sini ulama kibar. Dan kita kenali dia terdiri daripada tokoh-tokoh ilmuan, dia orang yang salih, dia orang yang benar-benar berprinsip. Bila dia keluarkan sesuatu, kita bukan bererti kita mutlak ikut, tak. Secara disiplinnya, kalau kita tidak ada kemampuan untuk mengkaji dan meneliti, pegang dengan tahziran dia. Ini menjauhkan diri. Tapi bukan bererti kita menghukum dia dengan hukuman yang pelbagai, tak. Tapi kalau dia mampu untuk mengkaji, meneliti, menganalisa, itu yang terbaik. Dia semak. Contoh dulu sahabat-sahabat sekalian, saya nak bagi tahu. Kalam akran. Kalam akran. Perkataan orang-orang yang sezaman. Contoh ustaz ni sezaman dengan ustaz ni. Ustaz ni pihak bang orang tu kali pakai hari tu. Yang dia bawa, dia tak boleh pakai hari tu, tak boleh pakai. Ha, kita kena hati-hati kalam-kalam macam ni. Sebab tu saya kata bila tahzir ni berlaku, dia kita kena tengok tujuan dia. Pasal apa? Kalam akran ni dalam prinsip ilmu hadis, yutwa wala yurwa, dilipat dan tak diriwayatkan. Sebab apa? Sebab dibimbangi. Dia tak bagi orang pi dekat kawan tu sebab dia jealous. Ataupun dia tak bagi orang pi mengaji dengan kawan tu sebab kawan tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia hebat mengajak apa semua, dapat kumpul anak murid ramai dan sebagainya. Ataupun dia dah bergaduh. Kalam akran. Sebab tu kita kena kaji betul-betul apa objektif dan matlamat dia daripada tahziran tersebut. Berbeza dengan tahzir ulama-ulama kibar yang kita kenali, dan tahziran itu ada objektif dan matlamat yang sangat jelas. Wallahu a'lam. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara sikap kita sebagai orang yang bermanhaj salaf terhadap IS untuk kita sampaikan kepada orang awam? Tuan-tuan, IS kita tak tahu depa ni siapa. Siapa tahu? Tak tahu. Tak tahu depa ni betul-betul orang Islam betul-betul ke? Ha? belakang mereka memang orang Islam, memang penggerak mereka adalah Islam, ataupun CIA ke, tak malam, ataupun mereka ni memang betul-betul orang Islam, mereka ni khawarij je. Tapi sikap dan sifat mereka yang mereka pertuntunkan kepada dunia pada hari ini, ya, dilihat ciri-ciri ekstremisme berlebihan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan pemikiran ini pemikiran kharij, khawarij. Pemikiran itu pemikiran khawarij. Soal dia, oi, dia pun buat hukum hudud, apa buat hukum. Tuan-tuan, dia banyak benda. Dia bukan bergantung pada hukum hudud tu saja. Apatah lagi Nabi SAW sebut di dalam hadis, la tuqta'ul yad fil ghazwi, jangan ada potong tangan ketika mana perang. Depa tu kita pergi perang, betul pi buat potong tangan orang, potong tangan orang ni. Dan bukan kita menolak bahawasanya usaha depa nak buat hukum Islam dan sebagainya. Cuma radikalisme kita tak setuju. Dan dalam situasi sekarang orang pandang buruk kepada Islam. Jadi cerita mudah kepada orang kampung, pemikiran gerakan IS ni sama seperti khawarij. Sama seperti Nabi katakan khawarij, baca Quran, salat bagus, puasa bagus. Tapi mereka ini membunuh orang Islam, meninggal penyembah-penyembah berhala. Bahkan penyembah-penyembah berhala pun, kalau sekiranya dia di kalangan kafir-kafir yang kita kena menjaga hak-hak mereka, kafir zimmi, kafir musta'man, kafir mu'ahad, tak boleh kita ambil hak mereka. Lu tak boleh kita kata kafir semua wajib dibunuh. Tak boleh kita katakan kafir semua ni Amerika, semua Islam, Yahudi semua bunuh, tak boleh. Dan kemudian bunuh anak-anak dan wanita-wanita yang tak yang tak berkemampuan, tak boleh. Lepas tu kita tawakal, minta maaf, bom tu kita buat macam mana? Perang lah ni lagu tu lah, tak bom lah. Prinsip Islam. Prinsip dalam kehidupan Islam kaum muslimin. Bahkan itu pun peraturan perang dunia pun. Jadi tuan-tuan, dan kemudian impak dia, orang kata orang duk hantar budak-budak dan IP. Tuan-tuan, kita ada perjanjian hubungan diplomatik. Nabi pun buat hubungan diplomatik dulu. Perjanjian Hudaybiyah tu diplomatik lah tu. Diplomatik lah tu, perjanjian Hudaybiyah tu. Prinsip-prinsip dipatuhi. Jadi dalam tempoh perjanjian Hudaybiyah tu, Nabi patuhi semua yang ditandatangani. Semua. Termasuk orang bukan orang orang yang daripada Mekah nak masuk Madinah, tak boleh. Orang Madinah kena hantar balik. Sebab tu anak, sebab tu Abu Jandal, dia peluk Islam, dia orang Mekah. Pak dia yang tanda tangan perjanjian, pak dia kafir. Dia nak ikut Nabi, pi ke Madinah. Tak boleh, Nabi tak bagi. Pasal apa? Pasal dah tanda tangan perjanjian. Dah janji dah, dah sign dah. Qatamad hadhal aqd qabla an ya'ti akadak. Telah selesai perjanjian ni, sebelum budak ni datang. Jadi budak ni tak boleh pi. Qabla an ya'ti akadha. Yani dia merujuk kepada anak dia Abu Jandal. Nabi hormati perjanjian. Macam tu juga negara kita ada perjanjian dengan Syria. Negara kita ada perjanjian dengan Amerika. Negara kita ada perjanjian dengan Rusia. Negara kita ada perjanjian dengan China. Semua ni hubungan diplomatik. Dan tak boleh cemari hubungan perjanjian tersebut. Salah. Dan kita juga sebagai rakyat tak boleh buat benda-benda yang boleh mencalari hubungan diplomatik tersebut. Sebab implikasi kepada negara ada. Contoh Iraq. Memang kita tahu Iraq sekarang ni dipengaruhi oleh Syiah, kuasa Syiah. Tapi dia buat macam mana? Sebelum ni kita ada invest. Kita invest minyak dalam negara dia apa? Kita punya minyak besar. Saya tak ingat 4 bilion, USD apa? Bukannya kecil. Jadi, bila mai timbul isu Syiah, peringkat kerajaan pusat atas, ialah kita, abang kata Syiah, kita tak boleh amal di Malaysia dan sebagainya. Tuan-tuan. Tapi sampai kita nak buat, nak kritik Syiah di Iraq, nak pergi masuk campur urusan Syiah mereka kat sana, tak boleh ya? Maslahah tu kita ada 4 bilion kat sana. Kita sekat Syiah kat sini sudah. Lepas tu dan kita pun dah buat dah pun strategi-strategi yang pelbagai untuk sekat kemasukan Syiah dalam negara. Dah ada dah pun. Mungkin sesuai dikongsikan, mungkin tak sesuai dikongsikan. Isu Syria, kita ada perjanjian hubungan diplomatik dengan Syria. Dan kita ada hubungan diplomatik dengan Rusia. Rusia di belakang Syria. So kalau kita pergi duk hantar, kalau orang pergi, mai waku dalam Malaysia. Kerajaan pula kata betul, kami hantar. Kalau kami hantar berarti apa? Hang cari mekeli dengan kerajaan Syria. Hang cari mekeli dengan kerajaan Syria. Hang ada masalah tak dengan Rusia? Isu di Mesir dulu, isu jatuhnya Mursi Mubarak. naik mursi, jatuh mursi naik ni. Kalau kerajaan Malaysia masuk campur, ada masalah. Kita dah berapa ramai pelajar kat sana. Kita ada kedutaan kita kat sana. Dia tak bagi kapal kita landing pun dah cukup dah. Negara huru-hara. Jadi sebab tu kena fikir panjang, kena fikir ke depan, implikasi terhadap tindakan-tindakan yang kita nak ambil. Bukan simplistik ya. Oh, lawan, lawan. Ada dalam masa tu dalam program dalam dalam televisyen siaran langsung. Saya bersama dengan ada seorang lah ustaz ni lah. Depa TV telefon direct dekat Mesir pada masa tu tengah duk isu mursi kan. Keadaan pada masa tu. Telefon. Assalamualaikum. Macam mana keadaan di Mesir sekarang ni? Masa tu LCC baru naik. Jadi di orang pejabat kedutaan ni, pejabat kedutaan. Kedutaan ni dia ada dia punya polisi dia. Pribadi mungkin tak setuju. Tak setuju LCC pergi bunuh orang, tembak orang apa semua. Tapi dia kena cakap, dia cakap, dia kata keadaan makin terkawal. Pada masa tu memang dah terkawal sikit, LCC naik apa semua, alhamdulillah dah makin baik, dah tentera dah makin berundok dah apa semua ni. Ini ustaz ni habis-habis kau tutup telefon, kenapa perlu cakap seperti ini? Kezaliman, pembunuhan apa semua. Inikah kedutaan cakap? Dia kata lah, ini kedutaan yang kena, nak kena berurusan dengan siapa? Ni berapa ramai lagi orang yang nak pergi mengaji kat sana? Nak kena lihat dari setiap sudut baru nampak kematangan dan kebijaksanaan kita. Jadi macam tu juga isu IS. Ha? Wallahu'alam. Kenapa bandar salah selalunya dikaitkan dengan gerakan Wahabi? Apakah persamaan keduanya? Dia Muhammad bin Abdul Wahab ni, tuan-tuan dan puan sekalian, pasal Muhammad bin Abdul Wahab ni dia popular dengan menyeru manusia kepada Quran dan Sunnah, anti syirik, gerakan tauhid. Dia yang buat. Bukan kata orang lain tak buat, buat juga. Tapi pasal dia popular, pasal dia berjaya membentuk sebuah negara dengan kerjasama keluarga Ali Saud. Tu aja dia popular. Lepas tu dia tegas. Bila dia tegas meletakkan mazhab Hanbali sebagai asas. Jadi mengamuklah Mufti Zaini Dahlan, Mufti Mekah pada ketika itu marah. Oh, tak mazhab dia aja, mazhab kami. Kalau Mufti Zaini Dahlan dulu marah, itu orang yang nak bermazhab selain daripada mazhab Syafi'i dalam negara. Dikira dia yang marah, orang lain. Ada ini contoh-contoh lah. Jadi sebenarnya tak ada masalah pun. Cuma iyalah ada benda-benda yang approach yang tak sesuai dari sudut komunikasi cara Arab dengan cara kita. Mereka mungkin ada ketegasan, mungkin ada kekerasan sikit. Dengan cara kita ni mungkin kita nak kena lunakkan gerakan dakwah kita, bagaimana nak kena susun atur semula penjelasan kepada masyarakat secara berperingkat. Dikaitkan dengan Salafi pasal apa? Salafi Wahabi. Ini Salafi jenis Wahabi ni pasal apa? Pasal Wahabi Saudi ya. Tu je. Itu je hubung kait dia pun. Syekh Albani Salafi ya. Tapi tak boleh, sepatutnya tak boleh panggil Syekh Albani Salafi Wahabi. Tak boleh. Tapi pasal Syekh Albani pun mengangkat dan memuji tulisan-tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dia jadi Wahabi. Itu cerita dia yang sebenarnya. Tapi kita di Malaysia ni lain sikit. Kalau entah apa-apa solat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di negara-negara Arab. Kalau solat entah-entah angkat tangan baca kunut, orang kata entah mazhab Syafi'i. Dan orang yang tak angkat tangan masa kunut, entah mazhab Hanafi. Contoh. Contoh ni. Tapi peliknya bila main Malaysia, baca kunut mazhab Syafi'i, tak baca kunut mazhab Wahabi. Dan lain. Nampak sangat kita tak mengaji. Lepas tu bila dah cerdik sikit dah hari ni, kita bukan ni, kita tahu kata tu mazhab Hanafi. Kita marahnya orang yang membida'ahkan kunut. Ni juga nasihat kepada ustaz-ustaz kita juga. Tuan-tuan dan puan-puan, cara approach penjelasan kita kepada masyarakat. Ni kita masuk-masuk dia, kunut bida'ah apa buat? Bida'ah? Bida'ah? Apa ni? Yang tu yang tarik toleh. Pun pernah faham lah penjelasan dan kaedah bagaimana cara kita nak terang. Saya muhasabah lah untuk diri saya juga dan kita semua. Memanglah masa kita cekang tu, kita syok lah, anak-anak murid kita kemas belaka. Kita tak sedang tu rakam masuk YouTube. Bila rakam masuk YouTube, kita sedang lakukan persembahan untuk orang yang pelbagai latar belakang. Ni ribu tengok dalam YouTube. Contoh kalau ribu tengok dalam YouTube, semua sefahaman dengan kita ke? Semua ada ikuti pengajian kita secara keseluruhan ke? masuk YouTube, pengajian tu dikat-kat-kat. Orang dua jam, tiga jam ni nak cari rating tinggi payah. Tuan-tuan, ini realiti berlaku dunia pada hari ini. So kita pun kena bijaksana lah juga. Yang hari pertama masuk masjid, oh, bid'ah lah. Habis eh. Dalam mengajak sampai subuh. Teribai kunut subuh pula. kita ni, itu metodologi dakwah. Ha, metodologi dakwah. Approach kita. Jadi kita kena akui kelemahan kita dan kita pun kena beritahu mereka juga, ini benda khilaf. Jadi tak perlu salahkan orang yang tak berkunut. Dan orang yang berkunut tak perlu salahkan orang yang tak berkunut dan tak perlu salahkan orang yang berkunut dalam konteks hari ini. Dalam erti kata khilaf yang masih dalam ruang lingkup kaedah penggunaan ataupun memahami nas-nas yang ada. Sebab kalau kita nak kata tak boleh hadis tu dhaif, mazhab Syafi'i mengharuskan beramal dengan hadis dhaif. Boleh mendahulukan hadis dhaif daripada pandangan manusia, itu method dalam mazhab Syafi'i. Nak bertengkar pula. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, banyak benda yang kita kena perhatikan dan nilaikan. Wallahu a'lam. Persamaan Wahabi dengan Salafi ni tak ada. Dia Wahabi ni merujuk pada Muhammad bin Abdul Wahab ya. Tu pun orang tak kenal datang mana pun. Wahabi tu apa? Wahabi tu ni bahaya. Pasal apa bahaya? Tak tahu ni. Diorang kata gagak nak cerita, tak tahu Wahabi tu apa. Wahabi ni dia macam tuyul. Nampak tuyul? Oh takut curi duit. Siapa pernah kena curi duit dengan tuyul? Profesional wallahu alam, ada orang gedak nak curi. Oh ni hantu ni. Oh hantu ni bahaya, hantu langsiak ni apa semua. Nampak? Bila dia kacau. Dia takut yang dicipta-cipta. Dia takut-takut benda yang tak tahu, tak nampak apa. Macam Wahabi nampak-nampak. Bahkan merugikan manusia. Bila bercakap tentang dia, duk tuduh dia bunuh orang, dia sembelih ulama lah apalah, hentam dia benci, dia dah meninggal dunia. Tapi berani hampa bercakap benda, bercakap benda-benda yang ni tulisan ada ratus kitab yang kritik dia. Tuan-tuan umat sekalian, kitab yang kritik tak habaq ah. Kitab yang kritik ni tak habaq. Kalau kita nak kata kritik, contoh Al-Imamul Bukhari dikritik. Ramai ilmuwan di zaman dia menolak dia. Dia pun mati dalam buangan Al-Imamul Bukhari rahimahullah. Disebabkan Syiah menolak dia. Adakah berarti seseorang tu bila dikritik berarti dia jahat? Tak semestinya. Tengok isu apa, tengok hujah apa. Sebab tu saya dalam program baru-baru ni saya jawab ada beberapa isu. Bukan masalah nak pertahankan Muhammad bin Abdul Wahab. Kita sebenarnya tak ada masa nak cakap isu ni. Kita ada isu yang lebih besar. Yang lebih besar maknanya kitab-kitab ulama terdahulu yang agung, karya lagi besar. Tak apalah nak mengklaim nak bergaduh Muhammad Wahab ni, tak apa, kita tak tepi Muhammad Wahab. Kita ambil kitab-kitab ulama-ulama yang agung zaman Salafus Salih, kita ambil, kita keluarkan balik, kita susun balik. Jadi itu isu dia. Tapi pun hampa tak pernah baca buku Muhammad Wahab. Saya pernah mengajak satu masjid di satu surau di sebelah KL. Tuan-tuan, usul salasah ya. Tapi saya mengajak, saya tak perkenalkan lagi pengarang. Mengajak baca habis. Habis semua sampai al-aslu thalith, asal usul yang ketiga, iaitu mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu habis mengenal cerita tu, saya tanya dia, bagus dekat kitab ni. Masya-Allah ustaz, nampak tu tentang mengenal agama, mengenal Allah, mengenal agama, mengenal Rasul, bagusnya masya-Allah. Bagus, bagus ya. Ada yang tak bagus tak? Bagus, bagus, bagus. Ha, saja hari ni kita perkenal sikit mengarang dia siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa dia ustaz? Wahabi tu ke? Hush. Wahabi. Ni buku Wahabi. Di luar nak masuk surau dia tu tulis. Tulis apa ni, berapa puluh ciri-ciri Wahabi tu. Hak yang buat je buat jadual lah. Perempuan tak boleh buat kereta. Perempuan tak boleh buat kereta ciri-ciri Wahabi ke? Padahal tu undang-undang Saudi lah. Ilaha illallah. Pening bala kita. Gerak-gerak jari Wahabi ni, ciri-ciri Wahabi. Saya tengok, saya tak tahu. Kita mengajak buku Wahabi. Buku Muhammad bin Abdul Wahab. Ha, ni kalau orang dia sensitif, pelik-pelik, dia bersangka buruk. Dia tak mau baca dah. Dia tak mau tengok dah. Pemikiran bawa bahaya kepada terorisme. Tu saya kata terorisme ni, Oh tu dia kata ISIS, ISIS mereka adalah gerakan Wahabi, ini Salafi apa semua ni, ini bahaya pemikiran ni. Lah. Pelik tak tuan-tuan dan puan-puan? Cuba perhati baik-baik. Kita hukum orang lain kerana orang tu ikut dia. Cuba? ISIS jahat ni pasal apa? Pasal depa ni yang ikut Muhammad bin Abdul Wahab. Dia baca buku-buku Muhammad bin Abdul Wahab. Pasal itu ya. Kalau macam tu kita kata Quran pun salah. Allah salah pasal ISIS baca Quran tak? ISIS baca Quran, Quran salah. Pasal ISIS baca buku Muhammad bin Wahab, Muhammad bin Wahab salah. ISIS ambil Ibn Taymiyah, Ibn Taymiyah salah. Kalau macam tu macam tarikat Naqsyabandi di Iraq. Mereka dikenali sebagai teroris. Kalau gitu kita kata senang lah. Ha, semua tarikat adalah teroris. Pasal apa? Pasal dia tarikat. Ma'unah di Malaysia tarikat juga. Al-Arqam ada tarikat dia juga dulu. Ada aurat-aurat yang dia baca, aurat Muhammadi dia. Tarikat. Tapi dia pergi jadi gerakan ekstremism. Dia bukan Wahabi you. Anti gila Wahabi. Jadi senang, adakah simplistik kita boleh membuat satu penilaian bahawasanya semua tarikat sufism akan menjadi seseorang, menjadikan seseorang itu terorisme? Tak boleh. Tu Kristian, agama Kristian yang berlaku di Norway, pembunuhan aktivis pelampau Kristian, bunuh berapa ramai orang, tembak habis orang semua. Ekstrim. Oh, Kristian agama yang menyeru kepada teroris. Kenapa tak sebar macam tu? Patu ni di Rohingya, apa yang berlaku apabila gerakan Buddhism yang bunuh orang-orang Islam kat sana? Kenapa kita tak hukum Buddha seluruh dunia adalah teroris? Nampak ada popok ni jahat ni yang cuba hubungkan Salafi dengan terorisme dan sebagainya. Oh, depa ni lah ekstrim, depa ekstrim pendapat depa saja betul yang ni semua bidah. Daripada bidah itulah yang akhirnya menjadi kepada kafirkan orang, daripada kafir itu kan orang itulah dia jadi kepada bunuh halal darah orang. Tu dia depa buat simplistik ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tak seperti itu. Kita cakap balik Quran sunnah berdasarkan salafus salih. Salafus salih zaman Nabi, sahabat Nabi, tabi'in. Kalau orang faham benda ni, orang tak ada masalah. Tapi masalahnya beberapa penyangak-penyangak ni duduk keliling manusia-manusia yang pembuat dasar beberapa orang ni, cucuk ni. Ni inilah Wahabi sesat. Ini Wahabi sesat ni. Ini kafirkan orang semua. Padahal dia pun duk sibuk duk kafirkan orang. Kita tak ada masa nak bincang, nak mengklaim bab tahlil. Pasal tahlil tu yang tuduh orang teroris. Pasal orang tak buat talqin, teroris tu. Apa ni? Kita pun tak setuju. Ada ustaz ada orang lebih mengajak. Ni talqin ni bid'ah. Siapa buat masuk neraka? Kita pun marah. Apa ni yang mengajak ambil lagu tu? Tak setuju dengan talqin, sudahlah. Carilah benda-benda lain yang boleh dekat dengan manusia. Tauhid, fokus pada akidah. Jadi kita pun strategi itu kita kena perbetulkan dan luruskan juga. Tuan-tuan dan puan sekalian. Wallahu alam. Last masalah ni. Bersalin lahir anak, saya tak suka dan tak mau doktor lelaki. Kawan saya okey untuk wife dilayak di doktor lelaki. Saya digelar sempit dalam beragama. Apa komen ustaz? Saya tak lawan pemerintah tapi tak undi, tak daftar pun. Komen. Senyum ke belakang. macam SML. Tuan-tuan dan puan sekalian. Dia bukan soal suka tak suka. Memang asas dalam agama. Ha? Tuan-tuan dan puan sekalian. Laki dengan laki lah. Perempuan dengan perempuan. Cuma dalam hal darurat. Keadaan darurat. Zaman Nabi nurse apa dia? Nurse perempuan. Isteri sahabat-sahabat turun ni ubat. Pasal darurat. Jadi sebab tu kalau bersalin ni. Tuan-tuan. Kalau ada pilihan doktor perempuan. Kena pilih doktor perempuan. Ni doktor perempuan tu ada. Pergi cari doktor lelaki. Lebih selesa. Lebih selesa apanya. Tu tak kena tu. Tapi contoh kalau kita di kalangan tak berkemampuan. Mampu pergi tak ke hospital kerajaan. Hospital kerajaan mana boleh kita nak tetap. Dia dah bagi free percuma semua dah. Ubat semua free, duduk di hotel, duduk di hospital free dan sebagainya. Kita nak tetap, tak mau doktor ni. Kalau kita ada kawan tak apa. Masa tu kita dah buat macam mana, tiada pilihan. Buatlah atas asas keadaan yang memaksa, terpaksa, darurat. Tapi untuk nak hukum sempit orang yang nak cari, aku nak cari juga doktor perempuan. Siapa nak kena hukum dia macam tu? Dia baguslah. Dia bertegas untuk dirinya. Dia bertegas untuk kebaikan dirinya. Sebab tu dia berbeza dengan... dia mutasyadid. Ada orang mutasyadid. ha, ada orang syadid. Ha, dia beza antara orang yang dia bertegas untuk dirinya dan bertegas untuk orang lain. Bertegas untuk diri tak apa, selama mana tak melampaui batas, tegas. Bertegas untuk orang lain ni masalah kedua. Dia lain, dia ada kaedah, dia ada cara berurusan dengan ni. Kita nak bertegas ke atas orang lain, sepatutnya kita kena bagi ilmu dekat dia, bagi nasihat dekat dia. Ini kita sibuk hukum orang. Orang tu tak ikut kita, hang dah sesat, hang masuk neraka. Hang dah sesat, hang masuk neraka. Ini masalah. Sepatutnya teruskan nasihat, teruskan, jangan bosan menasihati, jangan bosan menegur, dan beriman bahawasanya hidayah adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai masalah. Tapi kalau kita duduk sakit jantung, dia tak ubah lagi, tak ubah lagi, dia pening aku, pening. Ha, ni masalah ni. Kita seolah meletakkan hidayah di tangan kita. Ini bukan kita boleh banding lagu tu, masuk dia terbuka iman hati dia, tak boleh. Hidayah milik Allah. Kita boleh bagi pendapat dan pandangan, boleh bagi nas-nas Quran dan hadis. Soal penerimaan itu berbalik kepada manusia. Jadi, tapi kalau kita nak tegah atas diri kita, aku nak pakai pakaian macam ni. Aku nak pakai, kata kalau wanita, aku nak pakai purdah apa semua. Jangan kita pergi dukuh apa hang syadid sangat, pendek pakai purdah. Apa masalah? Tu diri aku. Seperti mana orang pada hari ini memilih untuk tidak menutup aurat, bertelanjang sana sini, berpakaian tapi bertelanjang. Hampa tak kata, hang ni apa sini, longgak sangat ni, apa semua ni. Tak kacau pula dia. Tu saya pernah menegur ada satu agensi, mai dekat, masa tu saya di Jordan. Dia memang marah, pelajar-pelajar student di sana yang pakai purdah. Dia kata apa, pelajar-pelajar sudah ni jumut, kita kena terbuka, balik Malaysia ni tidak kerja. Ni, hang ni mai cakap, hang pergi cakap dekat, pergi cakap dah dekat pelajar-pelajar di US, di UK. Tutuplah aurat hampa apa semua, pergi cakap. Kalau hang tak pergi cakap di sana, jangan duk bersabut kat sini. Kat sini orang dah pakai kat sini, macam lah kami tak tahu, kami balik Malaysia nak kerja, kami tahu lah kena buka lah. Faham lah. Kalau tutup, boleh tutup lagi bagus. Yang duk kalut sangat dengan sini apa semua, yang sana apa tak suruh, pasal apa? Kadang-kadang manusia ni dia punya cara fikir dia pelik. Hak yang dia kalut, kalau orang pakai tutup, dia dekat, ni radikal, ni ekstrim, ni dah jadi teroris lah, habis lah. Lepas tu yang buka telanjang, oh yang ni lah yang bagus, yang soleh. Apa? Apa punya mentaliti, tak faham. Saya tak lawan pemerintah tapi tak undi, tak daftar. Tak daftar pun tak apa, tak lawan, tak ada masalah. Cuma, ialah orang bercakap pasal isu maslahah, keperluan. Kita sendiri boleh nilai. Perlu ataupun tidak kita terlibat dalam memilih, ha, dalam mengundi, perlu ataupun tidak, kita sendiri boleh nilai, ha, yang tu benda-benda fikir sendiri, ha, sekiranya ada pandangan kecenderungan yang melihat dari aspek kata demi untuk keselamatan negara, kesejahteraan negara, kita kena pilih pemimpin yang betul dan sebagainya, ya, dia pilih untuk terlibat. Guru saya dulu dia kata hantar yang terlibatlah semua tu fitnah dan sebagainya, ada juga yang berpendapat sedemikian rupa. Wallahu alam, saya kira perkara tersebut ada keluasannya berbalik kepada penelitian dan analisa masing-masing. Saya kira cukup setakat itu dulu tuan-tuan dan puan sekalian. Ya, terlebih terkurang, terkasak bahasa dan sebagainya, saya mohon maaf. Moga-moga majlis ilmu seperti ini diteruskan lagi dari masa ke semasa untuk kita perkemaskan, ya, dakwah kita. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.